terbang ke sana sini. Asik. Aduh. Malang kali ya si panas ini mah masak. Sedikitpun ku tak merasa malu, tanpa ada kekasih di hatiku. Bukan berarti ku tak punya rasa untuk menjalin cinta. Ku tak pernah merasa kesepian atau menganggap sebuah cobaan. Hidupku ini penuh dengan cinta dan ku sangat bahagia. Jomblo happy memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomblo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang ke sana sini. Biarkan rasa kecewa membuatku diam dan tak bersuara. Ku yakin di suatu saat nanti ada cinta bagi. Jomblo happy memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomblo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang ke sana sini. Aduh. Malang kali ya si panas ini mah masak. Suruh nyanyi aku mah. Walaupun sendiri tanpa kekasih hati, aku happy, aku happy. Bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomblo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang ke sana sini. Jomblo happy memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomblo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang ke sana sini.